perang, perang, keju, kecil, esok, emak, berak, besar, memang, menang, merah, Melayu, hari, ramai, pantai, pisau, pulau, mulai, mengenai, mempunyai, disukai, air, kuih.